dalam kajian membaca dan memahami kitab Minhajul Thalibin karya Imam Nawawi dalam fikih Imam Syafi'i. Baik, silakan baca. Kita masih di dalam pembahasan masalah siapa yang berhak menjadi imam, siapa yang boleh diikuti sebagai imam. Beliau melanjutkan dalam pembahasan, tidak sah seorang laki-laki ataupun seorang khunsa. Khunsa di sini adalah khunsa muskil. Ya, khunsa muskil apa artinya kalau bahasa Indonesia? Banci atau benjong. Transgender lah, ya, bahasa kerennya seperti itu, transgender. Walaupun enggak paham artinya kan, sama seperti saya juga enggak tahu maksudnya. Baik. Yaitu orang yang tidak diketahui laki-laki atau ataupun perempuan. Maka orang seperti ini, orang laki-laki, orang yang transgender ini tidak sah mengikuti imam seorang wanita. Kalau laki-laki tidak boleh mengikuti imam wanita, okelah. Tapi kalau orang transgender tidak boleh mengikuti imam seorang wanita, kenapa? Jangan-jangan dia adalah laki-laki. Jangan-jangan dia adalah laki-laki. Berarti sekarang laki-laki mengikuti perempuan, maka tidak boleh. Wala khunsa, dan begitu juga laki-laki tidak boleh mengikuti imam seorang khunsa, seorang transgender. Baik. Begitu juga seorang transgender tidak boleh mengikuti imam seorang transgender juga. Kenapa? Jangan-jangan yang mengikuti dia laki-laki, yang diikuti dia perempuan. Jadi tidak boleh sebagaimana sebelumnya, tidak boleh mengikuti imam seorang yang dia ketahui batal sholatnya, tidak sah untuk diikuti, ataupun ya'taqiduhu, dia berkeyakinan dengan ghalibul dhon. Nah sekarang, ghalibul dhon ini orangnya, ataupun besar kemungkinan orangnya ini laki-laki ataupun perempuan. Maka sebelum Anda yakin dia benar-benar laki-laki, tidak boleh Anda ikuti. Jadi di sini tidak boleh mengikuti siapa? Laki-laki tidak boleh mengikuti perempuan, laki-laki tidak boleh mengikuti banci. Banci juga tidak boleh mengikuti perempuan, dan juga tidak boleh mengikuti sesama banci. Watafihu lil mutawaqqi'i bil mutayammim. Bolehnya orang yang sholat dengan berwudu mengikuti orang yang sholat dengan tayammum. Tapi dengan syarat apa sebelumnya telah disebutkan? Tayammum yang gugur kewajiban sholatnya dengan tayammum tersebut. Adapun orang yang masih wajib mengulangi sholat dengan tayammum tersebut, maka tidak boleh diikuti, dan ini telah dibahas sebelumnya. Wabimasyil khufi, dan begitu juga boleh orang yang sholat dengan wudhu sempurna mencuci kakinya, boleh mengikuti imam yang dia dalam wudhunya mengusap khuf ataupun sepatu. Boleh juga seorang yang sholat dengan berdiri mengikuti imam yang sedang duduk, karena dia wudhu. Ataupun yang imamnya ini berbaring, karena dia juga wudhu. Walil kamil ini orang yang abad kamil ini sempurna di sini adalah orang yang balik al-fur. Orang yang dia balik dan dia merdeka. Boleh mengikuti imam seorang anak kecil yang belum balik, dan boleh mengikuti imam seorang budak. Wal-a'ma wal-basiru sawa'un ala nafsir. Baik imam itu orangnya buta ataupun orang yang bisa melihat, sama saja, tidak masalah dalam hal ini. Tidak ada pembeda antara tunanetra ataupun orangnya bisa melihat dalam hal menjadi imam. Wal aṣḥaḥ, pendapat yang paling kuat adalah sahnya seorang yang sehat wal afiat mengikuti imam dan dia itu seorang yang salim. Salisul baul adalah orang yang keluar kencing terus-menerus, allazi hadatsuhu da'im, yang terus-menerus berhadats. Dan syarat-syarat dia boleh sholat telah disampaikan dalam masalah istihawah, yaitu harus berwudu setiap sholat, setiap masuk waktu sholat, dan harus mencuci ataupun yukhaffif an-najasah, memperingan najis najis. Jangan sampai dia masuk ke dalam sholatnya membawa najis yang sebelumnya. Adapun najis yang keluar ke dalam sholat, maka ini dimaafkan. Baik. Wattahirati, wanita yang suci dari haid boleh mengikuti imam seorang wanita yang istihadhah. Istihadhah suci dari haid, tapi dia ada darah yang masih keluar, itu darah penyakit. Dan hukumnya ini seperti orang salis yang tadi. Maka dia berwudu setiap sholat dan mencuci tempat keluarnya darah, kemudian memakai pembalut di dalam sholatnya. Ghairil mutahayyirah, yang tidak boleh diikuti oleh wanita yang suci dari haid adalah orang yang mutahayyirah. Kenapa tidak boleh diikuti? Jangan-jangan dia sekarang ini bukan istihadhah tapi haid. Karena kita dia sendiri juga ragu, ini haid ataupun istihadhah. Maka keraguan seperti ini tidak boleh untuk diikuti. Walau bala imamun limu'atan awkafiran mu'ilan sila musbiyan wajabat al-i'adatu. Baik. Walau bala imamun limu'atan, berarti dia sudah sholat di belakangnya. Sudah sholat di belakangnya, ketika salam, ternyata imamnya tadi perempuan. Ternyata ini bukan perempuan biasa. Baik. Awkafiran mu'alinan, atau orangnya orang kafir, yang jelas-jelas mengumumkan kafirannya. Menghina Al-Quran, menghina Allah, menghina agama secara terang-terangan di depan orang lain. Yang kita tahu orangnya, cuma ketika kita ikut di belakangnya nggak tahu siapa dia. Begitu selesai sholat, ternyata dia orang yang sudah kita ketahui itu kafiran dia. Qila, ada pendapat yang tadi mengatakan, walaupun mukfian atau kafirnya ini juga kafir yang disembunyikan. Cuma kita aja yang tahu, nggak pernah dia mengumumkan di depan orang lain. Cuma kita tahu. Maka apa yang harus kita lakukan kalau sempat imam kita seperti ini setelah kita sholat? Wajib jadi ada, harus diulangi sholatnya. Baik. Kapan diulangi? Kata-kata diulangi di sini kalau masih di dalam waktu. Cuma kalau kita tahu sudah di luar waktu, maka wajib qadha. Ini dipraktikkan oleh para sahabat ketika imam mereka ataupun amir mereka orang-orang qadhiyah. Jadi mereka mengulangi sholat di rumah. Ini kalau ketahuan setelah sholat. Kalau ketahuan di tengah-tengah sholat, maka putuskan sholat mulai dari awal lagi. Kalau ketahuan dari di tengah-tengah sholat orangnya ini, yang itu kok, maka langsung kita putuskan sholat dengan dia, kita mulai dari awal lagi. Tidak boleh setelah dua rakaat putuskan ini, kemudian dari awal lagi. Tidak boleh lanjutkan rakaat ketiga. Baik. La junuban. Hukum yang seperti tadi ini tidak sah sholatnya kalau diulangi. Ini tidak berlaku bagi orang imam yang ternyata junub. Imam junub baru kita tahu setelah sholat, maka tidak perlu diulangi. Ataupun imam bernajis yang najisnya ini samar, khafiyah, samar. Maka orang yang seperti ini, orang imam yang junub atau imam yang ada najis yang tersamar, baru kita ketahui setelah sholat, maka tidak perlu diulangi sholat kita, sah sholat kita. Cuma kalau kita tahu di tengah-tengah sholat, imamnya teman keluar dari sholat bilang, oh, saya junub tadi. Nah, maka silakan kita putuskan hubungan imamah, kita putuskan hubungan mengikuti imam, dan kita lanjutkan sholat kita. Ini bedanya kalau dengan imam ya tadi imamah ataupun kafir. Karena kalau imamah dengan kafir tidak bisa diubah. Kalau orang junub bisa mengubahnya. Begitu juga orang yang bernajis bisa diubahnya. Dan yang dimaksud dengan najis khafiyah di sini bukan najis zahirah. Kalau najis zahirah tidak boleh diikuti. Batal. Apa beda keduanya? Al-farqu bainahuma bainaha wa bainal zahirah. Jadi perbedaan antara mana khafiyah tersamar dengan najis yang benar-benar nampak, fi ta'ammul. Kalau benar-benar diperhatikan nampak. Jadi kalau diperhatikan, gua ada najisnya. Ini tapi gara-gara diperhatikan, tapi dia teman, kalau diperhatikan nampak berarti ini Allah ya. Tapi kalau sekilas saja nggak nampak itu namanya khafi. Baik. Qultu al-dhahr al-mansus wa qawl al-jumhur anna mukhfi al-mukhfi huna kamuhlimihi wallahu a'lam. Qultu kata Imam Nawawi, jadi pendapat yang baik bahwasanya orang yang menyembunyikan kafirannya tidak seperti orang yang mengikhlas mengumumkannya. Beliau mengatakan al-afdal al-mansus pendapat yang paling kuat dan adalah dalam dari Imam Syafi'i wa qaulul jumhur perkataan jumhur ulama Syafi'iyah inna mukhfiyal kufri orang yang menyembunyikan kekufuran guna dalam masalah imamah ini kamu alimihi seperti orang yang mengumumkan ke yang menampakkan ke kekufuran dia. Apa hukumnya? Boleh diikuti? Tidak boleh. Kalau kita lanjut kita ikuti harus kita ulangi sholat kita. Baik. Wal ummiyu kal mar'ati fil athar. Wal ummiyu kal mar'ati fil athar. Apa maksudnya ini? Maka imam yang ummi sudah kita sebutkan sebelumnya ini yang tidak bisa baca Al-Qur'an yang ganti huruf dengan huruf lain dan lain sebagainya. Yang tidak bisa baca Al-Qur'an ini, hukumnya bagaimana? Hukumnya kalau kita terlanjur ikut imam dia. Kalau memang kita tahu sebelumnya jangan ikut. Seperti disebutkan, bahwasanya ummi tidak boleh diikuti oleh orang yang qori. Sekarang kalau terlanjur ikut, kita sama orang qori, kita terlanjur ikut imam yang ummi. Apa hukumnya? Kal mar'ah. Kenapa kan bukan kal kafir? Ta'adub, ya ini. Beradab di dalam bicara. Ya bagus. Orang ummi seperti kafir. Dan gak enak. Jadi orang ummi seperti perempuan hukumnya. Tapi sekarang sama saja antara orang yang ketahuan perempuan dan orang yang ketahuan kafir hukumnya sama, yaitu harus diulangi. Jadi kalau orang ummi juga yang ikut di belakangnya adalah orang kafir, hukumnya seperti orang perempuan tadi. Walau istana bihunta karena rajulan lagi sebutin kawal sinarah. Baik. Walau istana bihunta tahu dia ini ataupun baru ketahuan setelah sholat. Bapak nama jelasnya setelah laki-laki. Selesai sholat, baru tahu bahwa dia tidak, seorang laki-laki tidak boleh ikut imam khunta, orang banci. Tapi dia telanjur ikut. Telanjur ikut, dan ternyata benar-benar laki-laki. Maka apa kita katakan? Lam yasqutil qadha' fil awal. Maka tetap wajib qadha'. Kenapa? Karena pada asalnya tidak boleh ikut dari awal. Walaupun benar berikutnya, tetap dia boleh ikut. Jadi perhatikan orang jangan sampai menjadi imam orang banci. Tapi belum ada ya kayaknya. Wal 'adlu aula min al-fasid. Baik, sekarang barang siapa yang lebih aula untuk jadi lebih utama menjadi imam? Baik. Wal 'adlu aula min al-fasid. Orang yang adil. Apa yang maksud adil di sini? Lawan daripada fasik. Orang fasik adalah orang yang murtakibil kabira atau musir alal saghira. Yang mengerjakan dosa besar ataupun sering banyak mengerjakan dosa kecil. Ini orang fasik. Orang adil sebaliknya. Orang yang lurus-lurus saja di dalam agama dia. Maka dia lebih diutamakan untuk menjadi imam dibandingkan orang yang fasik tadi. Baik. Wal-afah an-nal-afah al-awla minal-afah iwal-awra'i. Wal-afah, pendapat yang paling benar, an-nal-afah orang yang faqih, yang paham agama, paham ilmu syar'i. aula minal aqrab, lebih utama diutamakan menjadi imam daripada orang yang qari. Yang aqrab di sini adalah orang yang hafal Al-Qur'an. Baik, wal aura ataupun orang yang wara. Yang orang yang wara, orang yang tidak apa yang berhati-hati dalam makanannya, dalam amalannya, tidak mau terjerumus kepada perbuatan yang haram. Ini Imam Syafi'i membawakan mazhab Syafi'i yang membawakan hadis Rasulullah SAW, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah, membawa aqra' kepada aqra'. Kenapa? Karena aqra'nya zaman sahabat adalah aqra'uhum. Jadi dibawakan kepada aqra' yang lebih paham ilmu syar'i, walaupun ada orang lain yang lebih hafal daripada dia. Baik. Wa yuqaddamu al-aqra'u wal-aqra'u 'ala al-athari al-nasibi. Baik. Wa yuqaddamu al-aqra'u wal-aqra' 'ala al-athari an-nasibi. Yang lebih diutamakan di depan diajukan menjadi imam orang yang faqih dan dia juga aqra' dibandingkan orang yang tua, lebih tua. Namun orang tua ini bukan aqra' dan bukan aqra' ataupun an-natib yang nasabnya lebih tinggi, Quraisy misalnya. Baik. Padahal dia juga bukan aqra' dan bukan aqra', maka lebih diutamakan orang yang aqra' dan aqra' tadi dibandingkan orang yang tua. Kapan dikedepankan orang tua? Kalau sama-sama aqra' dan aqra'. Wajadidu taqdimun asli 'ala al-nasib. Asanni. Taqdimun asli 'ala al-nasib. Baik. Wajadid pendapat yang jadi dari pendapat Imam Syafi'i, yaitu dikedepankan orang yang lebih tua daripada orang yang lebih mulia kekerabatannya, keturunannya. Ya. Apa yang maksud tua di sini? Al-Asan di sini maksud dikatakan dalam syarah adalah fil Islam. Siapa yang lebih dulu masuk Islam? Baik, siapa yang lebih lama dalam keadaan Islam? Kalau sama-sama lahir dalam keadaan Islam berarti sudah jelas dia tua. Tapi kalau memang ada orang masuk Islam baru-baru, tapi dia lebih tua, ini dianggap tidak tua. Kalau ini semuanya sama, sama-sama aqra', paham agama, sama-sama qari', bisa baca Al-Quran, sama-sama waras orangnya, sama-sama tua, sama-sama keturunan orang mulia, siapa yang kita kedepankan? Fabinallah fatistawbi wal badan. Yang sering mandi ya. Karena lebih ini yang lebih kita kelihatan, kalau di depan lebih yakin, wah ini lebih bersih daripada yang itu. Yang itu jangan-jangan kotor. Baik. Wahusnul qawti juga. Nah, jadi orangnya enak bacaannya. Wathibus san'ati wa nahwiha. Sampai dalam hal ini diperhitungkan. Itu orangnya pekerjaannya lebih bagus. Kenapa? Karena lebih warak jadinya. Lebih bagus pekerjaannya, lebih yakin halalnya pendapatannya. Dan wanahwiha, dan begitu juga selanjutnya, kalau sama-sama semua, maka dilihat kesamaan yang dalam hal lain, yang dalam masalah qadha', yaitu keutamaan. Tapi Allah alam, saya pernah dengar, sampai istri yang paling cantik katanya. Baik. Wah, kalau seperti itu, anak jadi imam turun berarti. Baik. Wa mustahiqul manfaati bi milkin wa nahwihi aula. Baik. Wa mustahiqul manfaati, orang yang punya satu tempat, bi milkin wa nahwihi aula. Yaitu orang yang punya suatu tempat, baik itu dia miliki, atau dengan cara dia sewa, atau dengan cara dia pinjam, maka dia lebih berhak jadi imam di tempat itu. Apa maksudnya? Rumah. Rumah ini si A menyewa dari si B. Punya siapa rumah ini? Punya si B. Cuma si A penyewa saja. Berarti siapa yang sekarang yang memanfaatkan tempat ini? Si A. Maka dialah yang berhak menjadi imam di tempat ini. Kalau memang si B, berhak mengunjungi dia di rumah dia, maka yang berhak jadi imam siapa? pemilik manfaat. Dia lebih berhak menjadi imam. Seperti di STDI, siapa berhak jadi imam? Mudir. Kecuali kalau imam mudirnya nanti mengarahkan ke orang-orang tertentu untuk, karena yang orang masuk ke STDI ini minta izinnya ke mudir dulu, boleh enggak? Nina, boleh enggak ini? Baik, seperti itulah kantor-kantor, rumah-rumah dan sebagainya. Ada orang yang berhak memiliki tempat itu, manfaat tempat itu, ya kalau orang lain masuk harus minta izin. Maka dia langsung berhak jadi imam di tempat tersebut. Baik. Fa'illam yakun ahlan, kalau orang yang punya manfaat tersebut tidak, bukan termasuk orang yang bisa jadi imam, baik. Seperti orangnya perempuan yang pemiliknya, ataupun orangnya kafir, fala ustaqdi, maka silakan dia menyuruh orang lain untuk menjadi imam. Falahu taqdimul akhar liyakunal imam. Maka dia silakan menyuruh orang lain untuk jadi imam. Baik. Wa yuqaddamu ala 'abdihi as-sakini la rukana. Baik. Wa yuqaddamu ala 'abdihi as-sakini. Nah, sekarang pemilik manfaat tadi, pemilik manfaat dia lebih berhak untuk menjadi imam dibandingkan orang yang bukan pemilik manfaat tersebut. Nah, sekarang contohnya di sini, wa yuqaddamu, dan dikedepankan, diajukan orang untuk dijadikan imam, as-sayyid, yang disini maksudnya diri yuqaddamu as-sayyid, tuan, dari budak yang tinggal di tempat itu. Misalnya seorang budak, seorang tuan punya budak, budak itu ditempatkan di rumah ini, tinggal di sini. Kalau nanti siapa yang tinggal di sini sekarang? Budak. Kalau tuannya datang berkunjung, siapa yang bakal jadi imam? Tuannya. Karena apa? Karena milik si budak ini, rumah ini adalah miliknya si tuan. Berarti sebenarnya rumah dan budak ini milik tuan. Maka si tuanlah yang lebih berhak untuk jadi imam di tempat ini. Karena dialah yang punya manfaat rumah ini. La mukatabihi fi mulki. Si bukan ini, kalau yang tadi budak, benar-benar budak. Sekarang kalau budaknya budak mukatab. Budak mukatab adalah budak yang sedang dalam proses pembebasan dengan cara membayar bayaran tertentu kepada tuannya. Sedang dalam proses mukatabah ini, dia ternyata punya rumah yang disewakan oleh orang lain. Atau dia ataupun dia yang menyewa rumah dari orang lain. Datang tuannya. Maka dalam hal ini si mukatab ini lebih berhak daripada tuannya untuk jadi imam di rumah tersebut. Tidak seperti yang hukum yang tadi. Wal afah, pendapat yang paling kuat adalah lebih dikedepankan untuk jadi imam al-muqtari, orang yang menyewa, dibandingkan orang yang menyewakan. Muqtari itu orang yang menyewa rumah, dibandingkan orang mukri, orang yang menyewakan rumah ataupun yang punya rumah. Baik. Wal mu'iri 'ala al-musta'iri. Nah, bedanya yang ini. Wal mu'iru 'ala al-musta'iri. Adapun dalam masalah pinjam meminjam, maka orang yang punya barang lebih berhak daripada orang yang meminjam barang. Kenapa? Karena kalau sewa dia terikat dengan waktu. Tidak boleh dicopot sebelum waktunya habis. Kalau pinjam meminjam kapanpun boleh ditagih. Baik. Nah, kalau sultan yang punya daerah, penguasa daerah yang dinamakan dengan wali, beda dengan wali, dengan wali. Ya, kalau wali itu nasab, wanita perempuan nasab. Kalau wali pemimpin. Baik. Makanya nanti dalam sholat jenazah dibahas lah yang mana lebih dijadikan imam, al wali awil wali. Nah, di sini dalam hal imam di sini, wal wali fi mahalli wilayatihi, penguasa di dalam daerah kekuasaan dia lebih berhak menjadi imam daripada orang apa? Daripada orang yang paham ilmu agama tadi, dan juga daripada orang yang pemilik. Berarti kalau datang penguasa ke rumah dia, siapa yang lebih berhak jadi imam? Penguasa. Baik, ini sudah kita tentang syarat-syarat imam, siapa yang berhak jadi imam, siapa yang tidak boleh jadi imam. Alhamdulillah kita sudah selesaikan ini. Baik, fokus. Sekarang masalah tempat berdiri imam dan makmum. Faslun fi ba'di syurutil mudwati wa masruhatiha wa katsirin min adabiha. Ya. La yataqaddamu 'ala imamihi fil mawqif. Baik. La yataqaddamu 'ala imamihi fil mawqif. Tidak boleh seorang makmum lebih maju posisinya dibandingkan imamnya. Baik, ini sudah kita pahami, maksudnya yang namanya imam ya imam di depan, tidak boleh kita yang lebih di depan. Baik. Fa in taqaddama, kalau dia lebih di depan, baik ketika awal-awal sholat ataupun setelah sholat dia maju, setelah mulai sholat dia maju, maka batalat jadi batal sholatnya. Baik dari di awal ataupun di tengah-tengah sholat, walaupun sebelumnya dia takbir di belakang, maka ini tetap tidak boleh. Ini termasuk pembatal sholat. Tidak mengapa kalau berdirinya sejajar. Baik. Walau tidak mengapa, kemudian kalau sejajar. Nah, cuma dianjurkan untuk mundur sedikit. Baik. Dan mundur sedikit. Baik. Wal-i'tibaru bil-aqib. Nah, ini yang penting. Kapan tidak boleh maju? Kapan dinamakan sejajar? Kapan dinamakan di belakang? I'tibarnya adalah dengan aqib. Apa itu aqib? Tumi. Berarti, kalau ada imamnya, tumi, kakinya kecil, kaki imam, kaki makmum boleh tak soalnya kan mengenal ke sana ini lebih depan ya tapi ini lebih belakang boleh kita kalau lagi kembali ya kaki makmum dia ini lebih depan tapi kalau lihat dari ujung dia lebih terakhir ini tetap tidak sah. Adik, kalau mau sejajar, sejajarkan tumi. Kalau mau mundur, mundurkan tumi. Baik. Karena i'tibarnya dengan atib. Nah, adapun di Masjid Haram, maka silakan mengelilingi Ka'bah. Itu satu-satunya masjid di dunia yang tidak bisa lurus waktunya. Baik. Wa yastadiruna fil Masjidil Haram haula Ka'bah. Maka di Masjid Haram salatnya mengelilingi Ka'bah. Baik. Wala yaqulu qawluhu afrada min Ka'bah sini wa ihtiraj min ihtiraj min afdal. Wala yaqulu bi imam ini. Kamu belakangnya. Baik. Sebelah sini, makmumnya di sini. Mana bagaimana sebelah ini? Kalau dibandingkan dengan imam, ini mungkin ada tiga keramik. Kalau ini mungkin satu keramik. Jadi dia lebih dekat kepada Ka'bah dibandingkan imam. Ini tidak mengapa. Yang tidak boleh sholat di belakang imam maju di depan imamnya. Nah, begitu juga kalau sholat di dalam Ka'bah, dua orang sholat dalam Ka'bah diikut salah sama itu imam ataupun tiga orang dan jihahnya beda-beda. Karena semuanya tak kan semuanya kita sana ini sana ini sana. Oh, nanti lah kalau kita masuk ke dalam ke sana, coba kita praktekkan seperti ini. Baik, masih. Wayaqifun zakaru an yaminihi. Baik, wayaqifun zakaru an yaminihi. Maka orang laki-laki berdirinya di samping kanan imam, walau tabiyan, walaupun dia orang yang masih kecil. Baik, hadara ahadara an yadarihi. Tumma yataqaddamu imamu aw yata'akhkharani wa huwa afdal. Baik. Kalau datang orang yang ketiga, fa'in hadhara ahad orang yang berikutnya ahrama an yasari, maka dia telah takbiratul ihram di samping kiri imam. Summa yataqaddamul imam, kemudian imam maju agar mereka berada di belakang keduanya. Aw yata'akhkharani, atau mereka berdua yang mundur. Wa huwal afdal, dan itulah yang lebih utama, kata beliau. Baik. Walau hadhara rajulani aw rajulun shahabiyyun tasaqal fahum. Kalau dari awal sudah hadir, walau hadhara rajulani, dari awal sudah ada dua orang laki-laki, setelah satu imam dua orang laki-laki, aw rajulun shahabiyyun, atau seorang laki-laki dan seorang anak kecil. Opa kalau mereka berdua bikin pos di belakangnya langsung. Baik. Begitu juga kalau yang datangnya seorang laki-laki jadi imam, makmumnya seorang perempuan atau dua orang perempuan, langsung berdiri di belakang, jangan berdiri di samping. وَيَقِفُ خَلْفَهُ maka di belakang imam, kalau yang banyak orang sekarang, kalau tadi cuma dua orang, kalau banyak orang, maka diutamakan dulu laki-laki orang dewasa. Kemudian, ثُمَّ سُجِيَا kemudian anak kecil. Cuma ingat, anak kecil ini dikatakan di sini, إِذَا تَمَّ صَفُ الرِّجَالِ kalau sudah sempurna pun di depannya baru anak kecil. Kalau belum sempurna berarti anak kecil dimajukan ke depan. Teman kita kemudian baru pop perempuan. Wataqifu imamatuhunna waqfuhunna. Cuma kalau jamaahnya semua perempuan, yang imam juga perempuan, maka berdirinya bukan di depan, tetapi di tengah-tengah pop. Popnya sama, semuanya jajar, imamnya di tengah-tengah. Bukan maju ke depan. Baik, wallahu taala alam. Insyaallah besok subuh insyaallah kita lanjutkan. Wallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.